Yang pertama adalah karena dosa yang pertama yang dilakukan oleh umat manusia adalah memakan makanan yang haram. Siapa? Adam alaihissalam. Beliau itu manusia pertama, kakek moyangnya manusia. Kalau kita lihat sejarah, yang awal di antara kesalahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu Adam alaihissalam, adalah ketika dia melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah dari pohon yang dilarang. Padahal perintahnya jelas, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Kamu berdua ini janganlah mendekati pohon ini agar kamu tidak menjadi orang yang zalim. Tapi justru makanan itulah yang menjadi titik pangkal kenapa kita umat manusia sekarang hidup di dunia ini. Kalau boleh ngomong seandainya dulu Adam dan Hawa tidak makan buah itu, tidak mendekati pohon tersebut, tentu ceritanya kan jadi lain. Tidak seperti yang sekarang ini. Kita sekarang hidup di dunia. Ini kalau kita boleh ngomong seandainya, tapi kita tidak boleh bicara seandainya. Jadi kenapa kita harus hindarkan makanan haram? Yang pertama karena kita ingat, kesalahan pertama umat manusia adalah karena dulu makanan haram inilah yang jadi titik pangkal penyebab kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa sebagai manusia pertama. Penyebab yang kedua, ketika Adam sudah turun keluar dari surga dan mulai hidup di muka bumi, iblis itu tidak begitu saja merasa puas terhadap apa yang sudah dilakukannya. Jadi dia minta kepada Allah agar ditangguhkan usianya sampai hari kiamat, anggir di ila yaumi yub'atsun. Dan permintaan iblis itu diterima oleh Allah, dikabulkan. Tujuannya apa dia minta dihidupkan abadi, immortal sampai datangnya hari kiamat? Karena iblis tidak puas bahwa Adam lepas dari surga, dia ingin juga anak keturunan Adam itu, kita umat manusia ini, tetap terjerat dengan godaan iblis dan teman-temannya. Maka untuk itu dia lakukan langkah-langkah untuk menyesatkan umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu ma fil ardi halal dan tayyiba, makanlah semua yang ada di bumi ini yang halal, yang tayyib. Tapi wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Kata-kata jangan ikuti langkah setan itu datangnya setelah Allah memberikan kehalalan untuk makan makanan yang ada di muka bumi. Ini oleh sebagian mufasir dikatakan langkah-langkah setan itu mulainya ya dari makanan yang haram. Maka makanan haram itu adalah bagian dari strategi setan untuk menceburkan manusia ke dalam neraka. Tidak puas atau tidak cukup hanya dengan menggelincirkan Adam dari surga, tapi anak keturunannya pun juga akan dijerat dengan langkah-langkah, di mana langkah-langkah itu yang paling utama adalah bagaimana menjebak agar anak-anak Adam ini makan makanan yang diharamkan. Yang ketiga, kenapa kita harus menghindari makanan yang haram? Karena orang yang makan makanan yang haram itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang banyak berdoa, saking panjangnya perjalanannya dan kemudian lamanya dia berdoa sampai rambutnya kusut masai, bajunya compang-camping, mengangkat tangannya ke langit, meminta kepada Allah, mulutnya komat-kamit, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Tapi di dalam hadis itu Rasulullah menceritakan bahwa wa mat'amuhum haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian juga haram. Wa hudiya bil haram, dan dia hidupnya itu dari makanan-makanan yang haram. Gizi yang ada dalam tubuhnya itu gizi yang haram. Rasulullah menutup ceritanya itu dengan sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi perlu kita pikirkan saja. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan? Jadi orang yang makan makanan yang haram itu doanya tidak dikabulkan. Maka boleh jadi kalau kita sering berdoa, sering meminta, kok kayaknya enggak dikabul-kabulkan juga. Boleh jadi jangan-jangan masih ada makanan kita yang haram. Itu alasan. Karena makanan yang haram itu umumnya tidak berkah, sehingga tidak bisa menolak bala atau penyakit. Sebaliknya makanan yang halal itu berkah, dan secara tidak langsung dia bisa menolak bala, bisa menolak penyakit. Maka boleh jadi salah satu penyebab kenapa kita sering katakanlah mengalami bala, bencana dan sebagainya, karena banyak di antara makanan yang kita serap itu ternyata bukan makanan yang halal. Jadi makanan halal ini menarik keberkahan, dan kemudian di antara banyak keberkahan yang bisa kita dapat adalah nikmat sehat, nikmat afiat, yang boleh jadi pengobatan untuk itu sangat mahal, dan boleh jadi makanan yang kita makan itu sebenarnya disitulah ada penyakit. Karena itu mari kita makan makanan yang halal, sebab makanan yang halal itu berkah, dan tentunya keberkahan itu membawa kesehatan pula. Dibandingkan antara makanan yang halal dengan makanan yang haram, tentu lebih banyak yang halal. Prinsipnya Allah itu sudah memerintahkan pada kita, manusia, ya ayyuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah semua yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Semua sudah tersedia, hanya saja Allah tidak membolehkan kita makan makanan tertentu yang memang Allah haramkan. Tapi prinsipnya bahwa semua makanan itu halal. Sampai datang satu nas yang menegaskan bahwa makanan ini tidak boleh, makanan itu haram dan seterusnya. Baik disebutkan nama jenis makanan itu, ataupun disebutkan kriterianya, ataupun disebutkan ilatnya, kenapanya dan seterusnya. Tapi intinya bahwa seluruh makanan itu halal, kecuali yang memang datang nas dari Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk memakan. Kalau kita bicara makanan yang haram, maka kita punya dua kriteria. Yang pertama, kriteria yang sifatnya umum, baik makanan-makanan itu adalah hewan ataupun tumbuhan dan apapun lah. Kemudian ada kriteria yang lebih khusus lagi, yaitu khusus pada makanan yang terbuat dari hewan. Nah, untuk yang umum, sebenarnya kriteria haramnya cuma tiga. Yang pertama, asalkan makanan itu tidak najis. Yang kedua, asalkan makanan itu tidak memabukkan. Dan yang ketiga, asalkan makanan itu tidak memberi mador. Tidak najis, tidak bikin mabuk, dan juga tidak merusak atau memberi mador pada kita. Poinnya tiga itu. Sedangkan yang kriteria lebih khusus lagi, yaitu hewan, memang ada ketentuan yang lebih dalam karena ini menyangkut nyawa makhluk hidup. Kriterianya adalah yang pertama adalah ketika Allah menyebutkan nama hewan tertentu yang tidak boleh dimakan tanpa menyebutkan ilat. Misalnya babi ataupun keledai peliharaan, al-himarul ahliyah. Itu kriteria yang pertama buat hewan. Kriteria yang kedua, bangkai. Artinya hewan yang mati tidak dengan cara disembelih. Nanti akan kita bahas lebih dalam bangkai itu seperti apa. Kemudian hewan yang buas, yang ditandai dengan ada taringnya atau ada cakarnya. Dia gunakan taring atau cakar itu untuk membunuh mangsanya dan untuk makan, menyantapnya. Kemudian ada hewan yang diharamkan itu ketika Allah memerintah kita untuk membunuh hewan itu. Nah, hewan-hewan yang kita diperintah untuk membunuhnya itu haram kita makan. Kemudian ada juga kriteria yang lain, yaitu yang kita justru terbalik dilarang untuk membunuhnya. Nah, itu juga termasuk kriteria hewan yang diharamkan. Dan yang terakhir adalah kriteria hewan yang menjijikkan. Nah, kalau kita bahas satu persatu, maka sebenarnya kriteria makanan yang haram itu secara umum yang haram itu cuma tiga, yaitu yang najis atau yang memabukkan atau yang memberi madarat. Sedangkan makanannya itu kalau berbentuk hewan atau bersumber dari hewan, maka kriterianya adalah tadi, entah itu hewan itu disebutkan ataupun kemudian dia bangkai atau dia binatang buas, diperintah untuk membunuh, dilarang untuk membunuh, dan yang terakhir adalah apabila hewan itu termasuk menjijikkan. Tapi di dalamnya nanti banyak perbedaan-perbedaan di antara para ulama, mana yang masuk kriteria haram, mana yang tidak, mana yang makruh, dan seterusnya.